Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Fanafaratil a'ajim 'an at-ta'am. وقاموا إلى السلاح فاقتتلوا قتالا شديدا والمشركون يركمون قدوم بهم مددا من جهة الملك sehingga tatkala mereka pasukan A'ajim Al-Furs diserang tiba-tiba oleh pasukan Khalid bin Walid, mereka pun terpencar meninggalkan makanan mereka dan mereka mengambil pedang masing-masing sehingga terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Dan mereka menunggu bantuan dari sang raja. Kaum musyrikin sambil menunggu bantuan sang raja, mereka berusaha membendung kekuatan pasukan Khalid bin Walid. Fahum fi quwwatin wa shiddah wa kalbin fil qital. Dan mereka pada saat itu benar-benar dalam posisi sangat kuat dan sangat dahsyat dan benar-benar ahli dalam peperangan. Wa sabara al muslimuna sabran balighan. Dan kaum muslimun pun tetap bertahan, sabar dan bertahan dengan kesabaran yang sangat. Wa qala Khalid, sampai-sampai Khalid bin Walid mengatakan nazar. Sampai-sampai Khalid bin Walid bernazar, Allahumma laka alayya in manahtana aktafahum alla astabqi minhum ahadan aqdiru alayhi hatta ujri nahrahum bidima'ihim. Sampai Khalid bin Walid bernazar dengan nazar seperti ini. Wahai Allah, saya bernazar kalau engkau memberikan kepada kami pundak-pundak mereka, yakni kalau kami berhasil menguasai mereka dan melumpuhkan mereka, saya bernazar tidak akan menyisakan satu pun di antara mereka yang saya mampu untuk memenggal lehernya sampai saya mengalirkan sungai yang mereka tempati dengan darah-darah mereka. Nazarnya Khalid bin Walid. Thumma inna Allah azza wa jalla manaha al-muslimina aktafahum. Ya subhanallah. Nazarnya orang yang saleh. Setelah itu kemudian Allah azza wa jalla memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin sehingga Allah menyerahkan pundak-pundak mereka kepada kaum muslimin. Fanada munadi Khalid, maka perwakilan Khalid bin Walid menyeru dengan suara kerasnya, al-asir al-asir, tawan, la taqtulu illa man imtana min al-asir, jangan kalian bunuh siapapun kecuali kalau orang yang tidak mau ditawan. Artinya Khalid bin Walid memerintahkan tatkala mereka berkuasa dan tatkala mereka sudah mulai lemah, Khalid bin Walid mengatakan siapa yang menyerah tawan dan jangan bunuh siapapun kecuali kalau dia melawan. Tapi kalau dia menyerah ditawan. Qala fa akbalat al-khuyul bihim afwajan yusaquna sawqan. Kayak giring kambing aja. Setelah mendengarkan suara seruan seperti ini, maka tidak lama kemudian datang al-khuyul. Pasukan berkudanya Khalid bin Walid menggiring mereka di hadapan Khalid bin Walid, digiring, yang giring satu orang, yang digiring puluhan orang, ratusan orang. Subhanallah, kayak giring kambing. Tidak ada nilainya. Izzah Islam, kaum muslimin di zaman dahulu sangat izzah. Wa qad wakkala bihim rijalan yadribuna a'naqahum fil nahr, fa fa'ala dhalika bihim yawman wa lailatan. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian Khalid bin Walid mewakilkan kepada mereka ini salah seorang algojo untuk memenggal leher mereka satu persatu dan dilakukan ini berkorban seperti ini selama satu hari satu malam. Tidak tuntas. Satu hari satu malam baru selesai. Nyembelihnya tanpa bismillah lagi mungkin. Itu pun lama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Wa minal ghad wa min ba'dil ghad. Setelah itu keesokan harinya dicari lagi oleh Khalid bin Walid dan juga dua hari kemudian dicari lagi, barangkali masih ada sisa-sisa di antara mereka yang sembunyi. Wa kullama hadara minhum ahadun duribat unuquhu fin nahar. setiap ada yang berhasil ditangkap dipenggal lehernya di sungai. Waqad sarafa ma'an nahar ila mawdhi'in akhar, dan Khalid bin Walid telah memalingkan, mengalihkan air sungai ke arah lain, dialihkan air sungai supaya tidak tercecer. Dia sudah bernazar ingin mengalirkan air sungai dengan darah-darah mereka, tetapi darah sendiri, bukan mengalir bersama air. Air sungai dialihkan ke arah lain, terus ini darah biar mengalir sendiri. Faqala lahu ba'dul umara, lalu ada yang mengingatkan salah satu pemimpin pasukan, salah satu komandan perang, ada yang mengingatkan Khalid bin Walid, inna nahra la yajri bi dima'ihim hatta tursil al-ma' ala ad-dam fayajri ma'ahu fatabarra bi yaminik. Ada salah satu panglima perang mengingatkan Khalid bin Walid, sungguhnya darah ini enggak akan mungkin mengalir di sungai. Berapapun banyaknya enggak mungkin mengalir seperti sungai. Paling tertahan, tertimbun. Enggak akan mungkin mengalir. Sampai engkau mengalihkan kembali air yang kamu sudah arahkan ke tempat lain ini ke arah darah mereka. Nanti baru akan mengalir. Baru akan mengalir darahnya bersama air. Dengan itu kamu telah berhasil menunaikan sumpahmu atau nazarmu. Nazarnya mengalirkan air sungai dengan darah mereka. Ternyata air sungai dialihkan ke arah lain. Kata sebagian umara, yang enggak mungkin Khalid bin Walid, enggak mungkin darah mengalir di sungai, enggak mungkin jadi sungai. Kecuali kalau airnya diarahkan ke tempat darah mereka. Qala fa arsalahu fasala an-nahru daman abidan. Maka kemudian Khalid pun memenuhi saran dari seorang panglima tadi ini, dan diarahkan kembali air ke darah mereka sehingga darah mereka pun, air sungai mengalir berubah menjadi darah yang sangat kental, darah yang sangat hitam. Falidzalika sumiya nahru dam ila al-yawm. Oleh karena itu sampai di harinya Imam Ibnu Katsir, mungkin sampai sekarang. Ada yang pernah ke Iran enggak ya, Khan? Barangkali ada yang pernah. Dinamakan sampai di harinya Imam Ibnu Katsir dinamakan Nahrud Dam. Sungai darah. Ternyata asal-usulnya dari Khalid bin Walid. Sampai sekarang masih. Kelihatannya masih sampai sekarang kita pernah dengar cerita seperti ini dari ikhwan kita yang dari Irak pada saat itu di Yaman. Masih, memang namanya pun masih. Namanya Nahrud Dam. Nahrud Dam. Sungai darah. Na'udzubillah walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu barakallahu fikum.